السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين ينصح حرمتي. إذا لنجدكن كجن كتاب كن سلفيا على الجادة sampai pada pasal yang ke-10 من منهج السلف الرد على المخالف. Termasuk منهج السلف adalah membantah orang-orang yang menyelisihi. وهو أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة. Disebutkan dalam footnote-nya, itu adalah prinsip yang sudah ditetapkan cara sepakat أهل السنة والجماعة. ويعدونه من باب النصيحة، dan mereka menganggapnya sebagai bab nasihat. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأصل، sudah disebutkan dalil-dalilnya dari kitab was sunnah dan juga secara ijma' terhadap prinsip ini, yaitu ar-radd 'ala al-mukhalif, prinsip membantah orang yang menyelisihi. Barakallahu fikum. Kata beliau, siapa yang ingin memperluas pembahasan, silakan bisa lihat, bisa baca kitab Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Naqd ar-Rijal wal Kutub wal Tawa'if li Syekh Al-Allamah Dr. Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Artinya, siapa yang ingin membaca khusus masalah prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah membantah Ahlul Bid'ah atau membantah orang-orang yang menyelisihi, silakan baca bukunya Syekh Rabi' yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Naqd ar-Rijal, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membantah, dalam mengkritik orang per orang atau tawaif atau kelompok per kelompok, atau juga tulisan mereka, membantah buku-buku mereka. Di sini dibawakan juga dan kitabnya Dr. Abu Bakar Abu Zaid Ar-Radd 'ala al-Mukhalif min Usul al-Islam. Khamilina azakumullah, tapi sayangnya Bakar Abu Zaid terjatuh, tergelincir ketika dia menulis buku yang terjeleknya. Sampai dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah bahwa ini buku terjeleknya Bakar Abu Zaid. Judulnya Tasnif Nas Baina Dhanni Wal Yaqin. Khamilina azakumullah, apalagi setelah keluar tulisan kecil pembelaan terhadap Said Qutb. Maka barakallahu fikum. Ini sebagai catatan saja. Kita bahas bab ini. Innahu minal mutaqarrir 'inda a'immati salaf rahimahullah ar-radd 'alal mukhalif. Bahwa sesungguhnya telah ditetapkan oleh para imam-imam salaf rahimahumullah bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah. Sawa'un kanal mukhalif min ahli sunnati wal jamaah ataupun selain ahli sunnah wal jamaah. Sama saja apakah yang menyelisihinya dari kalangan ahli sunnah ataupun selain ahli sunnah. Artinya kalau ada orang yang menyelisihi hukum al-mutaqarrir, menyelisihi perkara yang sudah jelas dalam Quran wa sunnah, maka mereka dikritik, dibantah. Sama saja apakah orang itu ahlu sunnah ataupun bukan ahlu sunnah. Jangan dikira kalau sunnah terus kemudian tidak boleh dibantah. Dia kan masih ahlu sunnah, kenapa dibantah? Dikira kalau bukan ahlu sunnah, kalau ahlu sunnah tidak boleh dibantah. Sama saja, ahlu sunnah tidak maksum. Kadang tergelincir sebagaimana yang terjadi pada mereka-mereka dari kalangan ahlu sunnah, bahkan dari kalangan orang-orang yang berilmu. Qulina azakumullah, harus dibantah. Apalagi kalau ternyata bukan ahlu sunnah, maka lebih jelas lagi untuk dibantah. Yani seperti man khalafa fi mas'alatin fiqhiyatin aw aqadiyah. Apakah kesalahan-kesalahan yang diselisihinya dalam masalah fiqh atau dalam masalah aqidah? Aw kana al-mukhalif min ahli al-bid'ah. Atau bisa jadi mukhalif itu yang menyelisihi dari kalangan ahlu bid'ah. ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه. Dan tidak harus dalam membantah mereka, tidak harus, tidak wajib untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Beliau membantah sururiin yang berkata kalau membantah kesalahan mereka harus menyebutkan kelebihannya. Dia salah dalam masalah ini, padahal dia semua orang ahlu sunnah, seorang yang begini, seorang yang begitu. Enggak harus. Enggak ada dalil-dalil yang mewajibkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dibantah. Awil muwazanah bainal hasanati wassayyiat. Tidak ada pula dalil yang menunjukkan harusnya menyeimbangkan antara hasanat wassayyiat. Kebaikannya ini, kejelekannya ini, kesalahannya ini, tapi kelebihannya ini. Harus disebutkan dua sisi supaya seimbang katanya. Tidak ada. Istilahnya manhajul muwazanah. Prinsip keseimbangan. Dan itu prinsip bid'ah yang diada-adakan oleh sururiyin. Hizbiyin. Faqad madahallahu al-mu'minin min ghairi dhikri masawi'ihim. Allah memuji orang-orang mukmin dengan tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Sebaliknya, dhammallahul kafirin, Allah mencerca orang-orang kafir dan juga orang munafikin dan juga orang-orang fasik min ghairi dzikri mahasinihim, tanpa menyebutkan mahasin mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Khonifna a'azakumullah, disebutkan mukminin diangkat dipuji oleh Allah dalam keadaan kita tahu. Mukminun selain para anbiya tidak maksum. Punya kesalahan enggak mereka? Punya. Punya kekeliruan, ketergelinciran? Punya. Tapi kenapa dipuji mereka? Orang mukmin begini, orang mukmin begitu, dipuji mereka. Karena apa yang merupakan kesalahan mereka tertutup dengan keimanan mereka dan amal saleh mereka. Tapi sebaliknya, ketika Allah membicarakan tentang munafiqin fid darkil asfali minan nar, berbicara tentang apalagi orang-orang kafir, berbicara tentang fusaq, Allah jelekkan, Allah cerca mereka, Allah jatuhkan mereka dalam keadaan, apakah mereka enggak pernah berbuat baik? Pernah apa enggak pernah? Pernah. Pernah berbuat baik, kali dua kali. Orang kafir membagikan supermie. Ya kan? Membagikan Indomie, membagikan makanan, minuman, bantuan kebanjiran, bantuan sosial. Apa perlu sebutkan? Mereka itu adalah orang-orang Nasrani yang sesat, kufur, tapi mereka punya kebaikan, begitu. Tidak ada sebelum ini. Sebelum munculnya surah ini, tidak ada prinsip seperti itu dari salaf. Tidak pernah didengar. Tayyib, dzakara al-kafirin wal-munafiqin wal-fasiqin wa dhammahum min ghairi dhikri mahasinihim. Wa qad haddhara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ummatahu. Nabi juga sudah memperingatkan umatnya min ahli al-ahwa, memperingatkan umatnya dari ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Dun al-tifat ila ma fihi min al-hasanat, tanpa menengok kebaikan-kebaikan mereka yang kita yakin ada kebaikannya. Kita yakin ada kebaikannya. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيوب أشخاص معينين. Bahkan Nabi pernah menyebutkan beberapa kekurangan-kekurangan orang-orang tertentu, pribadi-pribadi tertentu. Dengan disebutkan namanya, adapun fulan begini dan begitu, adapun si Alan begini dan begitu, padahal dia bukan ahlul bidah. Padahal dia bukan ahlul bidah, dan itu bukan ghibah, tetapi nasihat. Ketika seorang wanita menyatakan aku dilamar oleh fulan bahwa fulan, maka kata Nabi, adapun yang ini su'lukun la mala lahu, adapun yang itu dia sering memukul para wanita, darrabun lin nisa, atau lafadznya dikatakan la yadh' asahu an atiqihi, enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya begini terus siap memukul. Taib enggak menyebutkan kebaikan-kebaikan, tapi punya kelebihan. Walam yadhkur mahasinahum, tidak menyebutkan mahasin mereka. Min babin nasihah, dan itu dalam bab nasihat, bukan dalam bab ghibah, bukan, tapi dalam bab nasihat. Walhamdulillah, perkara-perkara itu sudah sangat jelas. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anhu qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah SAW membacakan ayat ini, huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnah wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil 'ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dibacakan ayat ini oleh Rasulullah SAW, kata Aisyah. Kemudian berkata Aisyah, qala Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menjawab, berkata, fa idza ra'aiti alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu wa ulaa'ika alladziina samallahu fahdharuuhum. Kalau engkau melihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Hadis rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahih mereka. Dibacakan ayat, yaitu huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab, minhu ayatul muhkamat, di dalamnya ada ayat-ayat muhkam yang maknanya sangat jelas tegas. Wa ukhra mutasyabihat, dan lain-lain, ada ayat yang lain yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya. Adapun orang-orang yang fi qulubihim zaighun, orang yang dalam hatinya ada penyakit zaig, penyimpangan, maka mereka mencari ayat-ayat yang samar-samar, ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wil, untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya. Maka kata Nabi setelah itu, kalau engkau wahai Aisyah melihat orang yang kayak gini mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya, untuk mencari kesempatan untuk bisa menyeret maknanya kepada apa yang mereka mau, faulaikal ladina samallah, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Fahdharuhum, ini tonggak, ini pondasi pertama manhaj tahdzir. Karena Nabi menyatakan fahdharuhum, hati-hati mereka. Tentunya mereka-mereka yang mencari ayat-ayat mutasyabihat bukan orang-orang kafir. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak memakai dalil dari Al-Quran. Tidak memakai ayat-ayat. Adapun mukminun akan memahami dengan makna-makna yang sahih dengan ayat-ayat muhkamat. Tetapi orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya, kata para ulama, semuanya menyatakan yaitu ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul tahrif, ahlul ta'wil. Mereka lah yang dimaksud dalam ayat ini. Yang kata Nabi, fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Ini manhaj tahdhir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah diriwayatkan radhiyallahu ta'ala anhu qala sayakunu fi akhiriz zaman nasun yuhdithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan saya kunu fi akhiriz zaman, akan ada di akhir zaman, akan ada di akhir zaman orang-orang yang yuhadditsunakum, yang mengajak bicara kalian, bimalam tasmau antum, dengan perkara-perkara yang kalian belum pernah dengar, wala abaukum, tidak pula bapak-bapak kalian. Artinya enggak pernah didengar dari salaf, enggak pernah dengar dari para sahabat. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dari mereka. Hati-hati dari orang-orang tersebut. Tahdzir atau bukan tahdzir? Tahdzir. Ini barakallahu fikum juga umdah. Ini juga tonggak, pondasi, manhaj. Sehingga jangan minder. Jangan merasa rendah dikatakan oh itu golongan ahlu tahdzir. Itu JT, jamaah tahdzir katanya. Itu yang ngaji di Slipi itu JT, jamaah tahdzir. Jangan minder. Kenapa? Karena memang tahdzir prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Lantas kalian apa? Kalau bukan jamaah tu tahdzir, jamaah tu tamyi'. Ada dalilnya? JT juga. Jamaah tu tamyi'. Khonifin a'azakumullah. Adapun tamyi' wallahi mukhadzil. Mukhadzil adalah orang yang tidak sayang pada kaum muslimin. Mau terjerumus, mau sesat, mau tergelincir karpmu. Itu mereka. Karena enggak ditahdir. Sedangkan kita ahlu rahmah, ahlu sunnah sepanjang masa. Ahlu rahmah, orang yang memiliki kasih sayang. Di antara bentuk kasih sayangnya adalah ketika ada orang yang akan tergelincir, jangan. Bahaya, kamu akan tersesat. Ketika ada orang yang akan terbawa dengan ahlu dalal, jangan. Hati-hati, mereka ahlul dalal. Dia memiliki penyimpangan-penyimpangan. Kembali. Atau kami enggak akan lagi bersama kalian. Kasih sayang. Rahmah. Sehingga barakallahu fiikum. Nabi menyatakan fahdharuhum dalam satu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua menyatakan iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Qala. Dikatakan wa ma'lumun anna ahlal bid'ah la yakhlun min mahasin. La yakhluna min mahasin. Tidak ragu lagi bahwa ahlul bid'ah enggak kosong dari kebaikan. Artinya punya saja kebaikan. Iya toh? La yakhlun min mahasin. Mereka tidak bersih dari kebaikan. Punya mereka kebaikan. Tetapi Nabi menyatakan ihdharuhum, hati-hati dari mereka. Bahayanya kita perhatikan daripada kebaikan-kebaikan mereka. Bahayanya yang kita hindari daripada kita mengharapkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Karena kaidahnya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kejelekan-kejelekan itu diutamakan daripada mengharapkan kebaikan-kebaikan. Mau ambil kebaikan, ada kejelekan. Kejelekannya dalal, penyimpangan, tinggalkan. Loh kebaikannya? Kebaikan yang bisa dapat dari lain. Dari orang lain. Ini makna dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Falam yaltafit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Walaupun mereka punya mahasin, walaupun mereka punya kebaikan, tetapi Rasulullah SAW dalam dua hadis sahih tadi di atas tidak menengok pada kebaikan mereka. Walam yadhkurha, dan tidak menyebutnya sedikit pun. Walam yaqul istafidu min mahasinihim. Beliau tidak berkata hati-hati dari mereka, tapi ambillah kebaikan mereka. Tidak ada. Rasulullah SAW enggak bilang gitu. Demikian ikhwan bin na'azakumullah, dinukil oleh beliau, oleh penulis dari tulisan Syekh Rabi dari kitabnya Manhaj Al-Sunnah Wal-Jamaah fi Naqd Ar-Rijal. Qala Al-Baghawi fi syarhi hadain al-hadithain. Al-Baghawi menerangkan dalam syarhu sunnah makna dua hadis tadi. Qala qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an iftiraqi hadhihi al-ummah. Nabi telah mengkhabarkan tentang perpecahan umat ini, wa dhuhuru ahli al-ahwa'i wal bid'i fihim, dan munculnya ahlul ahwa, ahlul bid'ah pada mereka. Wa hakama bin najati liman ittaba'a sunnatihi, liman ittaba'a sunnatahu wa sunnat ashhabi, dan menerangkan tentang selamatnya orang-orang yang mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabatnya. Lihat ini syarah Al-Baghawi rahimahullah. Bahwa Nabi dalam dua hadis ini menerangkan tentang perpecahan umat, dan Nabi menerangkan tentang duhur ahlul ahwa'i wa ahlul bid'ah. Berarti ini mendukung apa yang sudah kita katakan, bahwasanya makna yang dikatakan yattabi'una ma tashabaha minhu, mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya, cari fitnah, manhum ahlul ahwa'i wa ahlul bid'ah. Maka kata Al-Baghawi rahimahullah bahwa ini isyarat akan munculnya model-model manusia yang seperti itu. Allah sudah menyatakan min fawqi sab'i samawat bahwa akan muncul orang-orang yang yattabi'un ma tashabaha minhu, mencari-cari yang ma tashabaha minhu, yang samar-samar, ibtigha' al-fitnah, ibtigha' ta'wili, untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Maka Nabi mengatakan, mengkhabarkan keselamatan bagi mereka yang mengikuti sunnah dan mengikuti para sahabat. Fa'ala al-mar'il muslim idza ra'a rajulan yata'ata shay'an min ahwa' wal bid'ah mu'taqidan aw yatahawan bi shay'in min as-sunani an yahjurahu wa yatabarra' minhu. Maka kata al-Baghawi masih. Qala al-Baghawi fa'ala al-mar'il muslim, maka hendaklah bagi setiap orang muslim yang melihat seseorang ya ta'ata saling memberikan pemikiran-pemikiran ahwa syai' minal ahwa wal bid'ah, saling mengajarkan kebid'ahan, saling mengajarkan prinsip-prinsip bid'ah, keyakinan-keyakinan bid'ah, aw yatahawan bi syai'in minas sunan, atau meremehkan sunnah-sunnah, dan termasuk prinsip sunnah adalah prinsip tahdzir. Kalau mereka meremehkannya, maka hendaklah an yahjurahu, hendaklah menghajar dia. Wa yatrukahu wa yatabarra minhu, meninggalkan dia, menjauhinya, berlepas diri daripadanya, hayyan wa mayyitan, apakah masih hidup ataupun sudah mati. Artinya orang tadi, apakah masih hidup ataupun sudah mati, kamu berlepas diri. Saya berlepas diri dari fulan. Saya berlepas diri dari fulan. Saya tidak bersama dia, tidak cocok dengan dia, tidak setuju dengan dia. Saya bukan dia, dia bukan saya. Sebagaimana Ibn Umar radhiyallahu taala anhu yang menyatakan inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Fala yusallim alaihi idza laqiya. Masih ucapan Imam Al-Baghawi. Meninggalkannya, menjauhinya, berlepas diri daripadanya, wala yusallim alaihi idza laqiya, dan jangan beri salam kalau dia bertemu. Wala yujibuhu idza ibtada, dan jangan jawab salamnya kalau dia memulai salam. Ila an yatruka bid'atahu, sampai mereka mau meninggalkan kebid'ahannya. Wa yuraji'il haqq, dan merujuk kebenaran. Wa nahyu 'anil hijran fawqa thalath fi ma yaqa' baina ar-rajulaini min at-taqsir fi huquq as-suhbah wal-'ishrah duna ma kana fi haqqin min ad-din. Adapun masalah tidak bolehnya kita saling bermusuhan lebih dari 3 hari, larangan untuk tidak menyapa lebih dari 3 hari, itu barakallahu fikum adalah berkait dengan perkara yang sifatnya isyrah. Isyrah itu urusan pergaulan pribadi saja. Atau sohbah, masalah persahabatan 2 orang. Atau ketersinggungan pribadi, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Duna maka nafihakin minaddin, bukan dalam masalah agama. Kalau dalam masalah agama, maka harus. Harus kamu memboikot dia, menghajar dia. Fa inna hijrata ahlil ahwa'i wal bid'i daiman daimatan ila an yatubu. Karena yang namanya menghajar mereka, memboikot mereka, menjauhi mereka terus menerus, daimatan ila an yatub, sampai mereka mau bertaubat. Sampai mereka mau bertaubat. Kalau belum bertaubat dan tidak mau bertaubat, terus la ukallimuhu wa la usallim alaihi wa atrukuhu wa atabarra minhu. Khana bin a'azakum Allah. Hadza binisbati litahdhir min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Ini pembahasan tentang tahdhir kepada ahli al-ahwa' wa ahli al-bid'ah. Wa amma binisbati li dhikri an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam uyub ashkhas muayyanin biduni dhikri mahasinihim. Adapun Nabi SAW kadang menyebut beberapa orang dengan kejelekannya dalam rangka nasihat, diriwayatkan pula sebagai berikut. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya seseorang istadzana 'alan nabi, seorang minta izin kepada Nabi SAW, ini ingin bertemu Nabi. Falamma ra'ahu, ketika Nabi melihatnya, maka Nabi menyatakan, bi'sa akhul 'ashirah, ini orang sejelek-jelek orang di keluarganya. Wabi'sa ibnul ashirah, yang maknanya hampir sama. Ini sejelek-jelek saudara dan ini sejelek-jelek anak keluarga tersebut. Qul inna a'azakumullah. Aisyah dalam keadaan meriwayatkan Nabi SAW menyatakan seperti itu. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah, fil hadithi jawaz ghibatul mu'lin bifisqihi au mu'lin bilfisqi au alfuhshi au nahwa dhalik min al-jawr fil hukm wad-du'a ila al-bid'ah. Kata al-Qurtubi, ini dalil bolehnya menyebutkan kejelekan-kejelekan seseorang yang mu'lin bifisqihi au mu'lin bilfisqi walfuhshi, yang dia terang-terangan berbuat jelek. Di hadapan umum dia berbuat jelek, orang-orang semua tahu. Maka ketika dia datang, kamu berkata kepada orang di hadapanmu, ini orang yang paling jelek di keluarganya. Orang itu tahu, karena ini orang mu'lin bifisqihi, terang-terangan ketika berbuat kejelekan-kejelekan. Qala, dikatakan oleh Nawawi rahimahullah, wa fil hadits mudarah man yattaqi fuhshahu wa jawaz ghibatul fasiq al mu'lin fisqahu wa man yahtaju an-nas ila at-tahdhir minhu. Kata Nawawi, ini dalil bolehnya mudarah. Mudarah itu, ikhwan ibn a'azakumullah, hati-hati, mirip dengan mudahanah tetapi sangat jauh berbeda. Mudahanah haram, mudarah boleh. Ketika dari jauh dikatakan kepada Aisyah, ini orang terjelek di keluarganya. Tapi ketika datang, ahlan wa sahlan, tafadhal. Aisyah heran, engkau tadi mengatakan kaita wa kait, begini dan begitu. Tapi ketika datang, engkau sambut seperti itu. Ini fuhsh ya, bukan ahli bid'ah. Hati-hati, jangan disamakan dengan ahli bid'ah. Maka Rasulullah SAW menjawab Aisyah, kapan engkau melihat aku menjawab atau membalas kejelekan dengan kejelekan? Atau dalam lafaz disebutkan, sejelek-jelek manusia adalah orang yang dijauhi oleh manusia lain, ittiqa'a fuhshihi. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan, Innallah la yuhibbul fuhsh wala tafahhush. Allah enggak suka fuhsh, tapi enggak suka pula saling membalas dengan fuhsh. Jadi orang yang jelek tadi ditanggapi dengan baik, jelek akhlaknya atau fasik. Sehingga jangan heran kalau beberapa ustaz, beberapa ulama diberi ucapan-ucapan jelek, apakah dalam tulisan atau dalam surat atau dalam SMS atau WhatsApp, dengan ucapan yang kurang ajar, tapi dijawab dengan baik-baik, dengan doa yang baik, dengan baik. Ini termasuk. Sebab kalau kita lawan dengan istilah yang sama, dengan bahasa yang sama, idan mithluhum, berarti engkau sama dengan mereka, sama fuhushnya, sama jeleknya, sama kasarnya. Maka Rasulullah SAW tidak bersikap kasar. Dan itu yang dikatakan dengan mudarah, khawatir. Jangan sampai orang ini menimpakan perkara-perkara yang lebih jelek lagi. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa jawazu ghibatil fasiq, dan bolehnya menggibahi orang fasik. Bolehnya menggibahi orang fasik. Yang mu'lin bil fisqi atau mu'lin bi fisqihi, al mu'lin fisqahu. Yang kefasikannya terang-terangan di hadapan manusia, maka enggak apa-apa untuk menyebutkan kejelekannya. Wa man yahtaju an-nas ila tahdhiri minhu, dan juga orang yang memang manusia butuh peringatan dari orang itu. Manusia butuh peringatan dari bahaya orang itu, boleh diberitakan. Si fulan orang yang terjelek di kaumnya, akhlaknya begini, akhlaknya begitu, boleh. Yang kedua, riwayat lamma dzakarat Fatimah binti Qais lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Fatimah binti Qais berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Jahm khatabaha, menceritakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm kedua-duanya melamar Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Maka Fatimah bermusyawarah pada Nabi, Rasulullah, aku dilamar oleh fulan dan fulan. Maka Nabi menyatakan, amma Abu Jahm fala yad'u sahwan 'atiqi. Adapun Abu Jahm enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada dua makna. Ada yang menafsirkan darab lin nisa, banyak memukul para wanita. Ada yang menyatakan sering safar, karena mereka biasa safar membawa tongkat di pundaknya. Dan dua-duanya aibnya, kekurangannya. Wa amma Muawiyah fasa'luqun la mala lahu. Adapun Muawiyah miskin. Sa'luq, enggak memiliki harta. Inkihi Usama ibn Zaid. Inkihi Usama. Nikahilah atau nikahlah, terimalah lamaran Usama. Usama ibn Zaid. Hibbu Rasulillah ibn Hibbi Rasulillah. Wa la syakka anna lirrajulaini fadail wa mahasin. Enggak ragu lagi bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Abu Jahm radhiyallahu ta'ala anhu ma'ruf. Sahabat. Memiliki sekian banyak kemuliaan, sekian banyak kebaikan. Tetapi kalau mawdi'uhu mawdi'ut tahdir, mawdi'nya mawdi'ut tahdir, bukan tahdir dari ahli bid'ah, tapi tahdir dari wanita tadi bahwa ini orang tidak cocok buat kamu. Itu juga sejenis tahdir. Tidak cocok buat kamu karena yang ini demikian, yang itu demikian. Tidak dibahas kebaikannya. Dan itu tidak zalim, dan itu tidak dikatakan dengan tidak adil. Berani menyatakan Nabi tidak adil? Berani menyatakan Nabi tidak muwazanah? Wa nabiyina a'azakumullah. Nasallu salama wal afiyah. Qala wa la syakka anna lirrajulaini fadha'il wa mahasin. Tidak syak lagi, dua sahabat yang mulia tadi memiliki kebaikan-kebaikan. Walakinil maqam maqamun nasiha. Tetapi tempatnya tempat nasihat. Wa masyura, tempat musyawarah. La yatatallab akthar min dhalik, tidak lebih dari itu. Dan disampaikan hanya kepada orang yang perlu. Pada wanita tadi saja. Fulan begini, fulan begitu. Kalau ada yang tanya kepada kamu, saudaramu misalnya, atau adikmu, kak, bagaimana saya dilamar oleh fulan bahwa fulan. Kamu tahu dia memiliki kekurangan. Kamu diam. Wallahi kalau kamu diam berarti kamu tidak sayang pada adikmu. Iya kan? Ya kasih tahu. Adapun si fulan begini-begini yang saya tahu. Wallahu nusakallahu ahad begini. Ya, ini juga sama. Ini begini-begini. Kalau menurut saya nikahi si fulan. Kamu yang tahu mereka, tahu sifat-sifatnya, tahu kekurangan-kekurangannya, maka sebutkan kekurangannya dan sebutkan kelebihan yang memang pantas untuk disebutkan kelebihannya, dan anjurkan nikah yang ini, jangan nikah yang itu. Dan itu barakallahu fikum nasihah. Rasulullah SAW ditanya oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Nabi menjawab, "Amma Muawiyah fasulukun la mala lahu, amma Abu Jaham fala yad'at 'asahu 'an 'atiqihi." Dijawab. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, masalah furud saja boleh menyebutkan aib-aibnya. Padahal kaitannya hanya dengan pernikahan. Furud itu masalah kemaluan, masalah nikah. Disebutkan kejelekannya. Tayib, kalau sampai gak disebutkan ruginya apa? Ruginya pada dia secara pribadi. Tayib, ini ahlul bid'ah. Kalau gak disebutkan kejelekannya, penyimpangannya, yang rugi siapa? Satu orang? Hanya istrinya saja, hanya suaminya saja? Lah. Yang rugi ummah. Yang tertipu banyak. Maka kalau masalah pernikahan saja, boleh kita menyebutkan si fulan begini, si fulan begitu. Apalagi dalam masalah din, barakallahu fikum. Apalagi dalam masalah agama. Kenapa? Kok mereka alergi? Sampai menyatakan, oh ini jamaah itu tahdir dan seterusnya, dan seterusnya. Terus, harus diam gitu. Kalau diam pada masalah pernikahan saja, ruginya cuma wanita tadi. Iya kan? Ya, pokoknya bagus semualah, terserah kamu. Ternyata menikah dengan yang sering memukul, dipukuli terus setiap hari. Ngeluh kepada kamu, kamu yang nyuruh saya. Khun ibn a'azakumullah. Jayid, jazakallah khair. Maka khun ibn a'azakumullah. Apalagi masalah agama tentunya yang akan rugi banyak, dan mereka yang akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah atau akan bertanya kepada kalian, kenapa kalian diam? Wahai Ustaz Fulan, wahai Ustaz Fulan, kenapa kalian mukhadzil, membiarkan saya terjerumus, membiarkan saya sesat, membiarkan saya terbawa dengan Fulan, wah Fulan, wah Fulan. Kamu diam, enggak mengatakan bahwa Fulan memiliki penyimpangan, enggak mengatakan bahwa Fulan memiliki prinsip yang batil, enggak menyatakan bahwa dia makir. Di hadapan Allah SWT. Menuntut seperti itu. Apa yang akan kita katakan? Bagaimana tanggung jawab kalian, wahai para du'at ilallah, wahai para da'i? Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da zuhur binillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.